janji bersama selamanya. Hati telah terikat, sepasang mata memikat, melambungkan asmara yang selalu meminta mengulur senja menanti datang sang pemilik hati. Rela menanti sejak terbit mentari, tak sabar untuk berbagi segala isi di hati. Ceriakan sanubari dan bercumbu di ujung hari. Indahnya kisah kasih kita di masa remaja, di bawah rayu senja kita di madu bermanja. Tiada masa-masa yang lebih indah dari masa remaja, seakan dunia mirip.